illa Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hendaklah senantiasa kita bersyukur pada Allah, ditakdirkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukminin, diberi kesempatan untuk mengamalkan syariat agama Islam ini, diberi kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran, diberi kesempatan untuk bisa mengamalkan satu demi satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu nikmat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla tanpa merendahkan orang yang tidak mendapatkannya. Kita berharap nikmat yang Allah berikan ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya dengan menjadikan nikmat ini sebagai bekal kita pada yaumul kiamah. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Semoga kita mampu menjadikan nikmat ini naam untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nikmat waktu kosong kita gunakan untuk hadir di majlis ilmu, untuk memahami perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Kemudian setelah selesai dari ini, kita segera mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki amalan yang kau terima ya Allah. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca tafsir As-Sa'di dalam surat An-Nazi'at dan sudah sampai pada ayat yang ke-33. Maka pada subuh hari ini kita akan baca lagi tafsir surah An-Nazi'at ayat yang ke-34 sampai 41 insyaallah. Setelah kita membaca dalam surat ini di mana Allah memulai dengan sumpah, bersumpah menyebut makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan keras dan mencabut nyawa dengan lembut, dan juga malaikat yang berbolak-balik naik dan turun, naik ke langit dan turun ke dunia ini, yang mereka ditugasi mengatur berbagai macam urusan-urusan di muka bumi. Ternyata isi sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita seluruhnya bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Maka Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Namun ternyata Rasulullah diolok-olok, direndahkan, dilecehkan. Maka Allah menghibur Rasulullah dengan mengingat kisah Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Fir'aun. Naam. Sehingga Rasulullah pun tidak merasa terlalu sedih, karena ternyata seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh da'i-da'i ila Allah yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah juga merasa sama, direndahkan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Kemudian Allah mengajak berfikir kepada orang-orang kafir Quraisy, mengajak berfikir kepada seluruh manusia yang tidak percaya adanya hari kiamat. Allah mengatakan, "A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah kalian yang lebih besar, yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit, langit yang begitu besar, yang kuat, kokoh? Allah yang menciptakannya, Allah mampu menciptakannya, apalagi sekedar menciptakan manusia yang kecil, yang tadinya enggak ada, Allah jadikan ada, kemudian mati, tinggal dibangkitkan, apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah, tentunya kita yakin hari kiamat pasti ada. Kita jangan menjadi seperti orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya adanya yaumul kiamat. Maka pada ayat yang ke-34 sampai 41 Allah menyebutkan tentang yaumul kiamat, di mana Allah berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila telah datang at-tammatul kubra, sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat, sesuatu yang membinasakan, menghancurkan, apabila kiamat telah datang. Yawma yatadhakkaru insanu ma sa'a, maka pada hari itu seluruh manusia ingat apa yang telah dia usahakan, baru sadar tentang perbuatan-perbuatan yang selama ini dia lakukan di dunia. Ini ketika terjadinya kiamat besar. Jangankan kiamat besar, kiamat kecil saja, yaitu berupa kematian. Nah, kadang-kadang kita itu baru teringat, akhirnya mau beramal soleh, nah, tapi sudah gak mampu. Tapi masih mending dia bisa berwasiat. Tetapi kalau kiamat kubro, hari kiamat, maka tidak berguna lagi, nah, niat-niat atau amal soleh. Wabarizatil jahimu limay yaro, maka pada hari kiamat akan ditampakkan neraka jahanam bagi orang-orang yang bisa melihatnya. Karena memang semua orang akan melewati neraka jahanam di atas sirat maming, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti harus melewatinya. Sirat, jembatan yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih tipis daripada rambut, semua orang harus melewatinya. Sedangkan di bawahnya ada neraka jahanam. Walayyadzubillah. Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Waburrizatil jahim liman yara, dan ditampakkan neraka jahanam bagi orang-orang yang melihat. Fa'amma man tagha, dan adapun orang-orang yang melampaui batas dari batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, mencari popularitas, mencari agar disanjung oleh manusia, dipuji oleh manusia, mencari naam kenikmatan-kenikmatan dunia dari amalan yang dia lakukan. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Wa amma man khafa maqama rabbihi, adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya, takut ketika dia berdiri di hadapan Rabb-nya nanti pada yaumul qiyamah. Wa anha nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Dia tahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surgalah, jannahlah tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon keriduanmu dan jannahmu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allif Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat-ayat ini. Kata beliau, ay artinya, idza ja'atil qiyamatil kubra, apabila datang hari kiamat yang besar. Hari kiamat yang besar. Kiamat itu memiliki tanda-tanda, dan tanda-tandanya sudah mulai banyak yang muncul dan nampak. Sering terjadinya gempa bumi, ini tanda-tanda kiamat. Dan kita dengar dan kita rasakan, kapasitasnya lebih sering. adanya anak yang durhaka pada orang tua. Dan ini sudah sangat banyak. Bahkan di mana-mana banyak memperkosa ibu kandungnya sendiri, sehingga ibunya hamil, melahirkan naam anak dari anaknya. Banyaknya perzinaan, banyaknya LGBT, naam banyaknya lesbian, homoseksual, kemudian seks bebas, dan juga transgender, di mana laki-laki berubah menjadi wanita, wanita berubah menjadi laki-laki, perempuan jadi tomboy-tomboy, laki-laki menjadi banci-banci. Dan itu sudah sangat banyak dulu di negeri-negeri kafir, sekarang sudah merebak di negeri-negeri kaum muslimin. Wal'iyadu billah. Allahu musta'an. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Dan di antara tanda-tanda kiamat yaitu manusia berlomba-lomba mencari dunia untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka, selalu memperbaiki rumah diperbaiki, diperbesar, dibagus, ditingkatkan. Yang diperhatikan adalah rumah, lalai terhadap memperbaiki hatinya, memperbaiki amalannya, jangan sampai ada riya. Dan ini sangat susah, kita harus berjuang, amalan kita harus ikhlas, karena Allah tidak menerima amalan kecuali amalan yang murni 100% ikhlas kepada Allah. Sedikit saja ada aib, ingin mencari pujian manusia, ingin disanjung, ingin naam mendapatkan dunia, Allah tidak akan terima. La haula wala quwata illa billah. Sekian banyak amalan yang kita lakukan, tidak ada satu pun amalan yang kita pastikan bersih dari riya. Coba bayangkan, tahu-tahu ajal kita datang dan kita lihat ternyata tidak ada amalan kita, tabungan kita kosong, nihil. Kita merasa banyak amalannya, sholatnya, taklimnya, sedekahnya, ternyata tidak diterima oleh Allah. Tentu penyesalan yang luar biasa yang terjadi. Tentu hal ini mendorong kita, anggaplah amalan subuh hari ini adalah amalan terakhir. Bisa jadi inilah satu-satunya amalan yang akan diterima oleh Allah. Tentunya kita akan betul-betul mengikhlaskan apa yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridha Allah. Bisa jadi inilah satu-satunya yang akan menyertai kita dalam alam kubur kita sampai yaumul kiamah. Maka ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, belum lagi tanda-tanda kiamat yang lainnya juga sudah bermunculan satu persatu. Kiamat semakin dekat. Begitu juga kiamat kecil, yaitu kematian, juga semakin nampak tanda-tandanya. Rambut, jenggot sudah mulai beruban, tubuh gampang sakit-sakitan, tenaga mulai melemah. Ini juga tanda-tanda kiamat kecil yang Allah sengaja berikan agar kita ingat dan segera mengumpulkan bekal yang terbaik yaitu takwa. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila kiamat besar telah datang, wasyiddatul uzma, dan terjadilah kesulitan-kesulitan yang besar. Susah, susahnya sangat susah. Sakit, sakitnya sangat sakit. Berat, keberatannya sangat berat. Allati yahunu indaha kullu syiddah, yang menjadi ringan kesulitan, keberatan, kesakitan yang pernah kita rasakan, ternyata enggak ada apa-apanya. Susah yang pernah kita rasakan selama ini, berat, sulit, ternyata ketika terjadi kiamat kubro, ternyata enggak ada apa-apanya. Menjadi ringan, karena kengerian pada yaumul kiamat itu dahsyat. Fahinya izin, maka ketika itu jadi hilul walid an waladihi, seorang ayah, seorang abi, seorang bapak lupa dengan anak-anaknya, tidak peduli dengan anaknya. Jangankan kiamat kubro, ketika terjadi gempa bumi saja kita langsung lari keluar rumah. Istri kita tinggalkan. Anak bayi kita di kamar, kita lupa. Sudah sampai luar, baru ingat. Anakku dalam kamar. Masuk lagi. Gempa, lari lagi, enggak jadi lagi. Kengerian yang sangat. Apalagi kiamat kubro. Langit terbelah. Laut dinyalakan. Lautan meluap. Bintang berjatuhan, maka seorang bapak tidak peduli lagi dengan anak yang dia sayang. Yang ketika di dunia dimanja-manja, dibelai-belai. Wasahibah, wasahibi an sahibihi, wasahibu an sahibihi. Seorang sahabat lupa dengan sahabatnya, teman akrabnya, teman bermainnya, teman bergaulnya yang dulu kemana-mana berdua, makan bersama, nah, tidur dalam satu kamar, belajar bersama. Ketika terjadi kiamat besar, tidak peduli dengan sahabatnya, dia berupaya menyelamatkan dirinya masing-masing. Wa kullu muhibbin an habibihi, orang yang saling mencintai tidak peduli dengan kekasihnya. Istri yang selama ini dimanja-manja, dibelai, disayang, dia tidak peduli. Dia lupa, bahkan bukan hanya lupa, dia berlari dari istrinya. Ada anaknya dia tinggalkan. Demikian kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Maka ikhwat fillah, lebih lagi pada yaumul kiamat. Naam. Seorang suami lari dari istrinya, seorang anak lari dari orang tuanya, seorang pemimpin juga tidak peduli dengan rakyatnya, rakyat tidak peduli dengan penguasanya, seorang tuan tidak peduli dengan budaknya, seorang budak lupa dengan tuannya, dan seterusnya. Kengerian yang sangat terjadi pada yaumul kiamat. Wa yatadzakkaru insan, yatadzakkaru insan ma sa'a. Pada hari itu manusia pun ingat tentang apa yang telah dia upayakan, tentang apa yang dia usahakan fid dunya, di dunia. Ingat naam amal-amalnya ketika di dunia. Ikhwati fillah, dunia ini adalah ladang tempat kita beramal. tempat bercocok tanam kita untuk beramal soleh. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini, maka gunakan sebaik-baiknya untuk menanam. Panennya nanti beramallah sebaik-baiknya, cari bibit yang bagus, yang mutu, kemudian dipupuki, terus menerus dijaga dari penyakit riya, sum'ah, dari penyakit syirik, dijaga dari hama-hama, dikasih topangan biar kuat. Nah, kemudian tawakal pada Allah, dipupuki terus, jangan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, terus diperhatikan supaya berhasil, supaya panen nanti pada yaumul qiyamah. Di akhirat itu tempat panen, tempat kita memetik hasil. Jangan mau merasakan hasil sekarang, jangan terburu-buru untuk menikmati hasil di dunia ini. Kenapa saya sudah beramal soleh tapi masih begini dan begitu? Kenapa saya sudah hadir majelis ilmu, sekarang saya sudah bertakwa, kenapa masih belum begini? Kenapa masih miskin? Kenapa? Hasil itu di akhirat. Saya beramal soleh tapi direndahkan orang, dicaci orang, dihina orang, tidak dimuliakan orang. Hasil itu di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini tempat kita beramal. Banyak sekali ujian-ujian, banyak sekali hama-hama yang akan menghinggapi kita, akan menghancurkan tanaman kita, meluluhlantahkan apa yang kita tanam sehingga gagal panen. Waliyadzubillah. Maka jaga amal-amalan kita. Jangan riya, jangan syirik, jangan sum'ah, jangan sombong, jangan merendahkan orang lain. Kita bisa beramal, alhamdulillah. Yang tidak bisa, jangan kita rendahkan. Jadikan dunia ini seperti lautan yang kita berlomba-lomba untuk menyeberanginya. Maka amalan kita sebagai perahu, amalan kita sebagai tempat kita berlayar. Nah, ada yang perahunya cuma papan, selembar, dua lembar. Ada yang berubah bentuk perahu tergantung dengan amalannya. Terus berlomba-lomba untuk sampai ke pinggiran. Teman kita, sahabat kita yang juga ikut berlayar, kita semuanya sama-sama berlayar. Yang terbelakang jangan direndahkan, jangan dihinakan. Ayo semangat, dorong dia untuk sampai ke pinggiran, sampai ke tujuan. Jangan kamu rendahkan. Nah, kamu pedulikan dirimu sendiri dan terus memberikan dorongan semangat kepada yang lainnya. Jangan merendahkan orang yang terlambat, yang perahunya lebih jelek dari perahumu, yang amalnya sedikit dari amalanmu. Nah, karena belum tentu kita sampai, walaupun perahu kita besar, bisa jadi yang cuma pakai papan dia akan sampai. Kita belum tahu, kita masih sama-sama. Jangan seperti mereka-mereka yang bangga, kami keturunan Nabi, kami para Habib, kemudian merendahkan yang tidak. Jangan seperti mereka yang bangga, kami muridnya para ulama, kalian bukan muridnya ulama. Akan sia-sia ulama alaman kalian, amalan kalian itu hanya riya, sum'ah, tidak bermanfaat. La haula wala quwata illa billah. Sibuk dengan amalan saudaranya, padahal kita sama-sama belajar dengan ulama, padahal kita sama-sama belajar bersama mereka, tetapi saling merendahkan satu dan lainnya. Teruslah berjuang. Arungi lautan dalam yang luas dan panjang ini. Teruslah untuk mencapai tujuan, mencapai keridhaan Allah, mencapai jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kibir, jangan sombong, dan jangan merendahkan orang lain. Tugas kita hanya menasihati, mengingatkan, menegur. Ayo berangkat, ayo tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Tinggalkan itu keharaman. Ayo beradab. Terus tugas kita demikian. Jangan sampai kita kemudian mencelakakan orang lain yang sedang berjuang, yang dia sedang mendapatkan ujian, doakan mereka supaya juga selamat sebagaimana kita berusaha dan mendoakan diri kita sendiri. Ikhwasifillah, dunia ini tempat kita beramal, tempat kita berusaha. Ya tadakkarul insanu masya'a, pada hari itu manusia ingat tentang apa yang telah diusahakan di dunia. Min khairin wa syarrin, dari amalan-amalan kebaikan dia ingat. Wa syarrin, amalan-amalan kejelekan dia ingat. Nah, tentunya man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa beramal kebaikan, maka tentunya dia akan melihat balasan kebaikan pula. Barang siapa yang dulu ketika di dunia beramal dengan amalan kejelekan, maka di akhirat dia pun akan melihat balasan kejelekan pula. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itu fayatamanna ziyadatan mithqala dzarrah fi hasanatihi, ternyata seluruh manusia akan berangan-angan untuk mendapatkan tambahan amalan soleh, walaupun hanya sebesar biji zarrah, walaupun sebesar biji bayam. Biji bayam, biji zarrah sangat kecil, tetapi manusia ketika itu sangat berharap, mudah-mudahan amalnya ditambah sedikit saja, tambah lagi sedikit, walaupun kecil, minta tambahan. Karena saat itu amalan para hamba akan ditimbang. Kalau berat timbangan amalan kebaikannya, dia akan selamat. Tetapi kalau ternyata ringan amalan kebaikannya, yang berat ada amalan kejelekannya, dia akan celaka. Maka fayatamanna, maka dia pun berangan-angan, berharap mudah-mudahan ada tambahan, walaupun cuma dikit, dan kebaikan yang dia lakukan di dunia. Wa yaghummu, dan dia menjadi risau. Wa yahzunu li ziyadati mithqala dzarratin fi sayyiati, dia menjadi sedih ketika ternyata ada tambahan kejelekan dari amalan yang dia lakukan di dunia, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Kok dosa saya bertambah? Walaupun cuma dikit tambahan, dia sedih, dia gula-gulana, khawatir timbangan kejelekannya lebih berat daripada amalan kebaikan, timbangan amalan kebaikannya. Luar biasa. Pada hari kiamat manusia sangat berharap ada amalan soleh. Nah, kita ini masih di dunia. Sekarang ini kita masih di dunia, masih ada kesempatan, bukan hanya beramal soleh sebesar biji zarrah, sebesar gunung pun masih bisa kita lakukan. Ketika kita berziarah, mengunjungi orang yang sakit, menghibur orang yang susah, mengantarkan jenazah, itu pahalanya sebesar gunung yang besar. Masih ada waktu. Jangan korbankan amalan soleh kita dengan ghibah. Jangan musnahkan, hanguskan, hancurkan amalan soleh kita dengan riya, syirik, dengan menyakiti, menzalimi orang lain. Jangan sia-sia apa yang kita lakukan nanti. Ternyata amalan soleh kita diambil oleh teman kita gara-gara kita menzaliminya. Jangan sampai kita merasa amalan kita banyak, ternyata diambil oleh orang yang kita zalimi. Kita sikap kita melampaui batas, baik ucapan maupun perbuatan kita, menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang muflis, yang bangkrut. Waliyadzubillah. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullahu jamian barakallahu fikum. Maka semua manusia menyesal, termasuk kita. Kenapa? Ketika hidup tidak bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh menggunakan waktu kesempatan dengan sebaik-baiknya. Walaupun di dunia ini kita sudah bersungguh-sungguh, pasti tetap menyesal. Karena ternyata surga itu sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan seluruh umur kita, dengan amalan kita. Maka nama yang penting adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan Allah paling tidak suka dengan orang-orang yang sombong, yang bangga diri, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sayangi orang lain, cintai mereka seperti kamu mencintai dirimu. Insya Allah kamu dicintai oleh Allah. Maka barang siapa yang mencintai hamba Allah akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Sayangi orang lain. Ya khawati billah, seluruh manusia akan berangan-angan untuk mendapatkan hanya sedikit saja, sebesar biji zarah. Dia sangat berangan-angan, tetapi manusia sangat sedih kalau ternyata ada tambahan enam dosa, walaupun cuma tambahan sedikit saja dia akan sedih dan gundah gulana. Wa ya'lamu idza dzaaka annama daata rihihi wa khusranihi ma sa'ahu fid dunya. Maka ketika itu manusia mengetahui bahwasanya inti dari kebahagiaan, keberuntungan, dan juga inti dari kerugian seseorang itu tergantung apa yang dia usahakan ketika di dunia. Maka manusia sadar ternyata bahagia dan sengsaranya dirinya itu tergantung apa yang dia kerjakan ketika di dunia ini. Wa yanqati'u kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya siwa al-a'mal. Dan terputuslah seluruh sebab-sebab, terputuslah seluruh hubungan yang dulu di dunia banyak sebab, banyak hubungan yang dia dapati. Nah, kecuali amalan. Amalan kita lah yang akan menemani kita. Adapun sebab, keluarga yang mulia, keturunan yang mulia, jabatan yang tinggi, kekayaan, semuanya terputus, tidak bermanfaat, tidak berguna. Sekalipun bapakmu adalah seorang rasul, dan ini tidak mungkin karena rasul sudah enggak ada. Nah, walaupun kamu keturunan yang ke-37 dari nabi misalnya, atau yang ke-40 atau yang keberapalah, ternyata terputus, tidak ada manfaatnya. Kamu mau beramal enggak bisa lagi. Yang berguna hanyalah amal solehmu yang senantiasa menemanimu di alam kuburmu sampai yaumul kiamah. Dia menemanimu hanya amal-amalanmu. Begitu juga amal jelekmu juga menemani kamu. Perbuatan dosamu menemanimu di kubur dan juga menemanimu pada yaumul kiamah. Maka kita tobat pada Allah Ta'ala dari perbuatan dosa kita yang merugikan diri kita sendiri, perbuatan dosa kita yang merugikan istri kita, perbuatan dosa kita yang mencelakakan anak-anak kita sendiri. Kita merusak mereka, kita membiarkan dia rusak. Kita tobat pada Allah, kita perbaiki diri kita. Jangan kita rusak diri kita, kita rusak anak dan istri kita, karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada yaumul kiamat. Wa burrijatil jahimu liman yara. Maka pada hari itu ketika kiamat ditampakkanlah neraka jahanam bagi orang-orang yang melihatnya. Ay artinya ju'ilat fil barras. Maka akan dijadikan neraka jahanam itu sesuatu yang bisa dilihat. Neraka jahanam diletak di tempat yang semua orang bisa melihatnya. Zahiratul likulli ahad. Masing-masing manusia melihatnya, melihat neraka jahanam. Karena memang disebutkan dalam suatu hadis, neraka jahanam itu didatangkan. Di neraka jahanam memiliki dua mata, memiliki leher, memiliki dua bibir dan satu lisan. Dia pun berkata, aku diperintahkan untuk mengazab tiga jenis manusia, di antaranya penggambar makhluk bernyawa. Neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat yang kuat-kuat. Menunjukkan besarnya, lebarnya, dalamnya neraka jahanam. Dan semua orang harus melewatinya. Maka ditampakkanlah neraka jahanam. Qad burizat. Dan sungguh ditampakkan li ahliha bagi calon-calon penghuni neraka jahanam. wasta'adat li akhdhahum, dan kemudian neraka jahanam siap-siap untuk mengambil para penghuni neraka jahanam tersebut. Muntaziratun li amri rabbiha, tapi neraka jahanam menunggu perintah dari Rabbnya, menunggu perintah dari Allah. Sudah berkobar-kobar apinya, menyala-nyala, sudah siap melahap penghuni-penghuni neraka. Setiap orang yang berjalan di atasnya, dia pun mulai bersiap-siap mengambil orang yang lewat tersebut, tetapi dia menunggu perintah Rabbnya. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka jahanam. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, sikapnya melampaui batas, ucapannya melampaui batas, tingkah lakunya melampaui batas, hati-hati. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ayat maksudnya jawazal hadda, dia melampaui batas ketentuan-ketentuan yang Allah telah tentukan. Bi anta jarra'a 'ala al-ma'asi al-kibar, di mana dia lancang dan bermaksiat kepada Allah dengan melakukan dosa-dosa besar. Ikhwati fillah, tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari dosa-dosa kecil. Pasti kita berbuat zalim. Naam. Maka di sini saya menafsirkan, naam, bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Naam. Kalau semua dosa sampai batas dosa kecil juga termasuk, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat. Fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas, yang dia lancang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Dan kita sudah tahu dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian di bawah syirik yaitu riya, sum'ah, tidak ikhlas. Setelah itu baru dosa-dosa yang lainnya, durhaka pada orang tua, tidak berbakti dengan orang tua. Nah, kemudian menuduh seseorang itu berzina tanpa 4 orang saksi. Nah, menuduh wanita baik-baik dituduh berzina, atau sebaliknya menuduh laki-laki berzina tanpa bukti, ini dosa besar. Nah, kemudian lari dari medan perang, kemudian makan harta riba, nah itu dosa besar. Dan juga zina, na'udzubillah minaz zina, dan juga minum khomer, minum minuman keras, ini dosa-dosa, dan banyak dosa-dosa besar yang lainnya. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas sehingga lancang bermaksiat kepada Allah dan melakukan dosa-dosa besar, walam yaktasir ala ma haddahu ma haddahu Allah, dan merasa tidak cukup dengan batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Naam. Wa akhar hayat ad-dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia alal akhirati dibandingkan akhirat. Fa sara sa'yuhu laha, yang mana jadilah semua yang dia usahakan semuanya untuk dunia. Pekerjaannya, dakwanya, salatnya, taklimnya, sedekahnya, semuanya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, naam, dan yang lainnya. Adapun orang-orang yang lebih mengutamakan dunia, wa waqtuhu mustaghriqan fi hududiha wa shahwatiha, sehingga waktunya habis untuk mendapatkan kesenangan dunia, untuk mengobarkan syahwatnya, pokoknya apa yang dia inginkan dia rasakan di muka bumi ini. Nah, ingin itu, apapun godaan syahwatnya dia upayakan untuk membelinya, untuk membuatnya, untuk mendapatkannya, dia kerjakan siang dan malam untuk mendapatkan kesenangan dirinya, memenuhi syahwatnya biar bahagia, tapi di dunia. Maka adapun orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, wa nasiyal akhirah, dan dia lupa dengan akhirat, sehingga tidak membekalkan diri, membekali dirinya dengan amal-amal soleh, wa tarkil amalillah, dan dia tinggalkan amalan-amalan akhirat. Amalan akhirat salat lima waktu. Amalan akhirat yaitu dakwah ilallah, hadir di majlis ilmu, mentadabbur Al-Qur'an, mengamalkan isinya dan yang lainnya. Dia tinggalkan amal-amal soleh, dan dia lebih ingin kerja, ingin bercocok tanam, ingin berdagang, ingin dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dia tidak mau dunianya terganggu gara-gara amalan akhirat. Dia mau sih beramal akhirat, tapi jangan sampai mengganggu urusan dunia dia. Dia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Fa innal jahima yal ma'wa, maka sungguhnya neraka jahanamlah tempat kembalinya. Wal iyadzu billah. Allahumma ajirna minan nar. Maka neraka jahanamlah tempat kembalinya. Lahu baginya, ay artinya al mukirru wal maskan liman hadzal hala halu. Tempat tinggalnya, tempat dia menetap bagi orang-orang yang demikian keadaannya, yaitu satu, bersikap melampaui batas. Dua, lebih mementingkan dunia daripada amalan akhirat. Maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbihi, adapun orang-orang yang takut ketika dia berdiri di hadapan Rabb-nya, takut kedudukan Rabb-nya. Karena memang pada hari kiamat kita akan berdiri, menunggu, menanti. Nah, dan kita ini sekarang saja sedang ada di hadapan Allah, karena Allah ada di hadapan kita. Wa amma man khaf, adapun orang-orang yang takut, sekalipun dia tidak melihat Allah Ta'ala, dia takut, karena dia yakin Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Ay khaf al qiyamu alaihi, dia takut ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala pada yaumul qiyamah. Wa mujazatihi bil adl, dia takut kalau Allah membalasnya dengan keadilan, karena dia tahu amalnya sangat kurang, amalnya sangat sedikit, pasti tidak cukup untuk masuk dalam jannah. Dia takut kalau Allah balas sesuai dengan amalan dia, pasti dia akan celaka. Dia berharap mudah-mudahan amalannya sedikit dilipat gandakan oleh Allah. Satu amalan 10 kali lipat atau 1000 atau berlipat-lipat. Tetapi kalau Allah adili dia dengan seadil-adilnya, nah, seluruh kejelekannya dibalas, pasti dia akan merugi. Dia takut. Wa athara hadzal khauf, dan dia lebih mengutamakan rasa takut ini fil qalbihi, dalam hatinya. Selalu ada rasa takut dalam jiwanya, dalam hatinya. Fanahan nafsahu anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, punya keinginan memiliki ini, punya keinginan untuk memiliki seperti apa yang dimiliki orang lain, punya keinginan bisa seperti ini dan itu, tapi dia tahu itu hawa nafsu, dia tahan, jangan ikuti hawa nafsu. Fanahan nafsahu anil hawa alladhi yuqayyiduha, yang mana hawa nafsu menghalang-halangi dia anta'atillah, dari taat kepada Allah Ta'ala. Dia tahan, hawa nafsu ini akan menghalangi dia dari taat pada Allah, membuat dia sibuk dengan dunia. Dia tahan, biarlah enggak punya ini, biarlah enggak punya itu, yang penting bisa beramal soleh, yang penting bisa ini dan itu. Dia tahan hawa nafsunya. Wasara hawahu taba'an lima ja'a bihir rasul, sehingga jadilah hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Sebenarnya dia pengen, sebenarnya dia mau berbuat dosa seperti mereka, berbuat dosa seperti mereka, pengen memiliki benda-benda haram seperti mereka, tapi dia tahan, dia tahan, jangan. Itu hawa nafsu yang akan menghalangi dia dari taat kepada Allah Ta'ala. Dia tahan. Wajahadal hawa wasyahwa, isabdaini 'anil khair, dan dia bersungguh-sungguh untuk menahan hawa nafsunya sehingga dia berhasil. Naam, sehingga hawa nafsunya tunduk. Naam, dan melakukan sehingga berhasil melakukan ketaatan, kebaikan-kebaikan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagi orang seperti ini maka tempatnya adalah surga. Tempat tinggalnya adalah jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Surga al-mustamilatun ala kulli khair wa sururin wa na'im. Surga mencakup juga seluruh kebaikan. Maka tempat kembalinya adalah jannah yang penuh dengan berbagai macam kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan. Hiyal ma'wa, itulah tempat kembalinya. Diman hadza wasfuhu, bagi orang-orang yang memiliki sifat demikian. Siapa yang akan masuk surga? Yaitu orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Kita semua punya hawa nafsu, punya keinginan, punya syahwat dan yang lainnya. Maka tahan keinginan berbicara dari perkara-perkara yang melanggar syariat. Tahan kemaluan kita dari perkara-perkara yang haram. Tahan. Nah, semua hawa nafsu kita tahan, ditahan, jangan diumbar-umbar. Bisa jadi wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi apa yang kamu kendaki, sesuatu yang kamu senangi, kamu inginkan, sebenarnya enggak baik kok bagi kamu. Bisa jadi apa yang kamu tidak sukai, sebenarnya itu baik bagimu. Dan bisa jadi apa yang kamu sukai justru enggak baik bagimu. Allah, ya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka ikuti saja apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, karena Allah Maha tahu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mampu menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu bukan dimatikan, dan tidak mungkin seorang pun di antara kita mampu untuk mematikan hawa nafsu, menghilangkan hawa nafsu. Semua kita tergoda dengan hawa nafsu. Yang Allah perintahkan kita tundukkan hawa nafsu. Kita tundukkan. Naam, ketika terlanjur tobat pada Allah. Kasih uzur saudara kita untuk tobat pada Allah. Jangan menjauhkan dia yang terlanjur, tergelincir, kemudian tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, kita memperbaiki diri kita, keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kita, selamatkan istri dan anak kita dari api neraka. Segera perbaiki diri, membersihkan diri kita. Nah, kita tundukkan hawa nafsu kita. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Tahan, tahan, tahan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan menggugah hati kita untuk ikhlas dan beramal, untuk sungguh-sungguh sesuai beribadah sesuai dengan sunnah Rasul, dan semoga hilanglah rasa kesombongan, bangga diri, merendahkan orang lain, dan semoga kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang. Naam, dan semoga Allah bantu kita, tolong kita, dan mudahkan kita untuk beramal soleh, dan semoga Allah mudahkan kita, bantu kita untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.